Pasar lagam. senggol Malaya dicampur disusun di sini gamelan Sunda sakapu diimbingan sakapu dijoki dan kawi Sunda nyandingan musik ku gamelan pelo